saat kau merasa sendiri dan kau merasa ada sesuatu yang hilang, kau merasa lelah dan merasa lemah, cemas dan gelisah, mengantuk.